Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kita lanjutkan lagi presentasi seri Tarbiyah Islamiyah, seri pembinaan umat, The Islamic Shadow Presentation. Di beberapa presentasi sebelumnya, kita sudah mengungkapkan tentang grand design kehidupan. Bahwa kehidupan ini adalah satu paket. Dari ujung, dari awal sampai akhir. Manusia, sebelum ada di dunia ini, kita ada di alam rahim, di bunda, di rahim ibunda kita, sekitar 9 bulan. Nah, sebelum ditiupkan ruh di dalam badan kita, di dalam rahim ibunda kita, ketika umur 4 bulan, maka kita semuanya ada di alam ruh. Dari penciptaan awal, yaitu ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, bapak kita, bapaknya manusia, semua manusia, bapaknya adalah Adam alaihissalam. Karena semua manusia adalah keturunan Adam alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Adam, maka Allah kemudian mengusap punggung Adam, dan kemudian berterbanganlah ruh. Banyak sekali, miliaran. Dan kemudian Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, siapakah mereka? Mereka adalah anak keturunan engkau. Ruh-ruh anak keturunan engkau. Jadi kita ini sudah ada sejak di alam ruh ketika Nabi Adam diciptakan. Dari awal. Namun, atas kehendak Allah, periodisasi hidup di dunia ini, kelahiran hidup di dunia ini berbeda-beda. Beda tempat, beda waktu. Dari satu zaman ke zaman yang lain. Dari satu generasi ke generasi yang lain. Lewat bapak ibu kita, lewat kakek nenek kita. Tapi ujungnya adalah Adam alaihissalam dan Hawa, Siti Hawa. Karena bapak, ibu kita, manusia itu adalah Adam dan Siti Hawa. Saudaraku yang budiman itu cerdas. Kemudian kita akan mati. Di dunia ini akan mati. Dalam entah bagaimana, wallah alam. Ya. Yang jelas dalam waktu dekat atau lama kita akan mati. Dengan cara bagaimana, kita akan mati. Entah cara normal atau tidak. Entah kecelakaan atau tidak. Sakit atau tua atau sebagainya. Yang jelas semua manusia akan mati. Dan ketika kita sudah mati, maka kita akan masuk di alam barzah. Barzah adalah dinding. Dinding penyekat antara kehidupan di dunia ini dengan kehidupan di akhirat. Nah, semua manusia sekarang yang sudah mati, yang sudah wafat dari Adam alaihissalam sampai beberapa detik yang lalu manusia wafat, itu ada di alam barzah, alam kubur. Alam barzah, alam kubur. Dan semuanya menunggu hari berbangkit. Ketika hari kiamat datang, ini adalah janji Allah, maka semua manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Bukan hanya manusia, tapi semua makhluk Allah yang bernyawa. Jin, malaikat, binatang, hewan, semuanya dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat. di padang mahsyar. Nah, disitulah maka berlaku satu sistem, ya, aturan untuk mengadili manusia, untuk memberikan balasan manusia dengan satu sistem. Satu sistem, satu din, yaitu dinul Islam, satu-satunya din, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada manusia lewat para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul, ya, yang diutus Allah adalah agamanya Islam. Karena Islam adalah satu-satunya agama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Islam adalah agama Allah, Islam adalah agama para malaikat, ya. Ya. Jadi penduduk langit itu agamanya Islam. Yang ingkar, yang kafir, yang musyrik, yang ateis itu hanya, ya, manusia dan jin. Manusia dan jin. Ya. Tapi selain manusia dan jin, itu semuanya adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan mengadili manusia dengan satu sistem paket hukum. Dan sistem paket hukum itu sudah Allah sampaikan kepada manusia ketika manusia hidup di dunia lewat wahyu, ya. Lewat wahyu yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ya. Sebagai peringatan, ya, akan adanya azab Allah yang sangat pedih, dan juga sebagai busro, kabar gembira, bahwa Allah juga menyediakan ampunan dan surga seluas langit dan bumi selama-lamanya. Nah, kemudian setelah itu ditegakkan hari pembalasan, hari dihisab, yaumil hisab, yaumil mizan. Ya, dihitung, ya, amal-amalnya, dan kemudian ditimbang. Menurut timbangan Allah Subhanahu wa taala, menurut kriteria, ya, indikator barometer Allah Subhanahu wa taala. Dan itu barometer, kriteria itu sudah disampaikan, ya, kepada manusia ketika di dunia ini, yaitu bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, yang tidak taat kepada Allah, yang tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau masuk Islam, ya, maka amal-amal mereka itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya, ya, tidak ada nilainya, tidak ada bobotnya sama sekali. Sehingga, ya, kerja keras, amal ibadah, ya, donasi, perjuangan, pengorbanan, kesengsaraan yang dilakukan di dunia ini, ya, oleh orang-orang kafir, nanti di akhirat tidak ada balasannya. Tidak ada reward sama sekali. Mereka mendapatkan balasannya ketika di dunia ini. Ya. Mereka kerja keras, ya, berkarir, berbisnis, ya, belajar keras, kemudian mereka menikmati hidup di dunia ini. Nah, itulah balasan mereka di dunia ini. Ya, Allah dahulukan balasan mereka di dunia. Tapi di akhirat, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal di akhirat itu adalah harus ikhlas. Ikhlas dan harus sesuai dengan sunnah Nabi, sunnah Rasulullah SAW. Seseorang tidak akan bisa ikhlas kalau dia tidak beriman kepada Allah. Seseorang tidak beriman kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah dengan benar. Maka agama-agama di luar Islam, karena mereka tidak mengenal Allah dengan benar, ya, maka mereka tidak beriman kepada Allah. Dan mereka otomatis, ya, tidak bisa ikhlas. Ikhlas itu artinya semua amal, ya, itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan untuk selainnya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk jabatannya, bukan untuk karirnya, bukan untuk meraih keuntungan duniawi ini, ya, tapi untuk ikhlas untuk Allah. Dan orang yang ikhlas itu hanyalah orang-orang yang beriman yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa yang dilakukan itu sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi, ya, rasulnya. Nah, sekarang ini yang kita hidup di zaman sekarang ini adalah sesuai dengan sunnah Nabi terakhir, rasul terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang non-muslim, mereka tidak mengikuti sunnah Nabi otomatis. Karena bahkan yang dicontoh bukan Nabi, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dicontoh siapa? Yang dicontoh adalah perkataan, ya, doktrin-doktrin yang disampaikan oleh para pendeta, para rahibnya, para pemimpin agamanya, para pemimpin politik, pemimpin pemerintahan, pemimpin sosial, ya, orang-orang yang sukses dalam kehidupan duniawi ini, dan itu dijadikan sebagai pemimpin ikutan, ya, para selebritis, ya, yang dijadikan sebagai figur idola, dan kemudian diikutin cara hidupnya, ya. Dan mereka tidak mengenal Rasulullah, tidak, sehingga tidak mengikuti sunnah Nabi, ya. Maka tidak ikhlas dan tidak mengikuti sunnah Nabi, otomatis ditolak, ya. Otomatis ditolak. Nah, inilah maka penyesalan luar biasa, ya. Di Yaumil Hisab, Yaumil Mizan nanti orang-orang kafir itu sangat-sangat menyesal. Sangat-sangat menyesal, ya. Penyesalan mereka itu, ya, tidak bisa ditebus dengan apapun. Seandainya mereka memiliki dunia seisinya ini, semua tanah di dunia ini, semua bangunan, semua kekayaan di dunia ini dia miliki, dia akan mau menebus untuk supaya tidak diadab oleh Allah di neraka. Nah, ini adalah orang kafir, orang musyrik adalah ancamannya adalah neraka selama-lamanya. Karena mereka adalah orang kafir, itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah penguasa seluruh kehidupan. Ya. Ya, makanya ini peringatan keras, ya, bagi saudaraku yang masih belum muslim, belum non muslim, ya, jangan tertipu, ya, oleh doktrin-doktrin yang diajarkan oleh orang tua, oleh kakek nenek, oleh buyutnya, oleh marganya, oleh tokoh-tokoh, ya, oleh guru-gurunya, oleh dosen-dosennya, oleh siapapun manusia ini, ya, yang dimana ajaran doktrin itu adalah, ya, mengajak kepada kekafiran, yaitu tidak menyembah Allah, ya, mempersekutukan Allah, mengajak kepada mempersekutukan Allah, menyembah selain Allah, ya, menyembah Tuhan Yesus, menyembah Buddha, menyembah dewa ini dewa itu, menyembah ini dan itu selain Allah, maka itu adalah sesat, ya, sesat. Jangan mudah tertipu, walaupun dia adalah tokoh yang sudah banyak berjasa untuk hidup kita. Ya, contohnya orang tua kita banyak berjasa pada hidup kita, ya. Tapi itu, ya, sebenarnya itu bukan dari orang tua kita. Karena kebaikan dari orang tua kita ini juga dari Allah, ya. Ya. Dari Allah. Karena semua hal yang diberikan orang tua kepada kita itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena langit dan bumi seisinya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu Allah yang mengatur, yang memberikan, ya, bukan orang tua kita, bukan bos kita, bukan pemimpin kita, ya. Allah yang mengatur. Ya. Nah, inilah makanya jangan sampai rasa tidak enak, ya, tidak enak sama orang tua, tidak enak sama marga, ya kan, di karena apa? Karena hutang budi. Ya. Kemudian akhirnya mengikuti doktrin ajaran agama mereka. Walaupun kita tahu bahwa itu ajaran doktrin itu banyak keraguan. Nah, kembali ke konsep grand design kehidupan. Jadi, kemudian akhir dari seluruh kehidupan ini adalah surga dan neraka. Ya, surga dan neraka. Dan ingat, surga dan neraka itu adalah yang menciptakan Allah. Karena yang mampu menciptakan surga dan neraka hanya Allah. Bukan Tuhan selain Allah. Ya. Jadi surga adalah milik Allah. Ya. Ya. Allah memasukkan ke dalam surganya sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Yang disampaikan. Yang diridhoi. Hanya orang-orang yang diridhoi, yang dirahmati oleh Allah yang bisa masuk surga. Dan Allah mengazab orang-orang yang menjadi musuhnya. Musuh Allah. Ketika di dunia ini mereka tidak mau menyembah Allah. Ketika di dunia ini mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Mereka hidup bukan untuk Allah, tapi hidup untuk yang lainnya. Ya, untuk keluarganya, untuk jabatannya, untuk perusahaannya, untuk kantornya, untuk lembaganya, untuk negaranya, untuk rakyatnya. Ya. Itu ya, tidak boleh. Ya. Kita hidup untuk Allah semata. Bukan untuk rakyat, bukan untuk negara, bukan untuk suku, bukan untuk organisasi, bukan untuk lembaga, bukan untuk orang tua, bukan untuk keluarga, bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk nama baik kita, bukan untuk karir kita, bukan. Tapi kita untuk Allah, hidup untuk Allah semata. Nah, inilah ya perbedaan mendasar antara Islam dengan ya aturan-aturan lain di luar Islam. Islam ya memerintahkan kita untuk menyembah Allah semata, untuk hidup mengikhlaskan diri untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dasar inti daripada salah satu inti daripada Islam adalah kita diperintahkan untuk mengikhlaskan hidup kita untuk Allah semata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Jadi tidaklah diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan diri kita, ya, kehidupan kita untuk Allah semata dalam agama yang benar, agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin apa yang kita sampaikan ini aneh ya, mungkin bagi orang-orang yang cinta dengan nasionalisme, ya, cinta dengan kesukuannya, marganya, keluarganya, ya, cinta dengan lembaga organisasinya, ya, itu aneh. Ya. Tapi memang begitu, Islam itu awalnya adalah goribun, ya, goroba, ya, aneh, asing, dan akan kembali kepada asing. Nah, sekarang Islam yang benar itu asing. Ya, asing. Kenapa? Karena manusia sekarang ya, hidupnya dikelilingin, diliputin oleh hawa nafsu. Ya. Hidupnya orientasinya untuk mengikuti hawa nafsunya. Ya. Yaitu apa? Untuk supaya dirinya hebat. Dikatakan orang sukses. Sukses dalam arti materi. Ya. Punya harta banyak, punya kekuasaan, punya ketenaran, punya apa disanjung, dipuja, ya, dihormati, ya, punya status sosial tinggi, ya, ya. Itu adalah hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Nah, makanya indah para nabi dan rasul berdakwah menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah semata. Apa maknanya menyembah kepada Allah? Adalah pertama tunduk patuh kepada Allah. Ya. Islam adalah taslim. Berserah diri ridho dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tunduk patuh dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Islam, ya. Kemudian taat kepada Allah, taat sami'na wa atho'na, kami paham, kami dengar, ya, kami laksanakan. Jadi mengimplementasikan nilai-nilai dari Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kembali ke tadi, grand design. Jadi akhir daripada seluruh kehidupan adalah surga dan neraka. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ya, di dalam sebuah riwayat, ya, itu diceritakan, ya, bahwa penduduk neraka itu demikian menyesal. Ya, demikian menyesal, ya, kenapa dulu di dunia, ya, tidak menjadi muslim. Ya. Padahal azan berkumandang, didengar. Ya, kumandang azan itu didengar tiap hari, tapi diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan bisnis, sibuk mencari keuntungan duniawi. Ya. Diabaikan kenapa? Karena lagi tidur nyenyak, ya kan? Lagi istirahat nyantai bersama keluarga, ya, menikmatin kenyamanan, ya, menikmatin kemakmuran, kebahagiaan di dunia, sehingga mengabaikan itu. Atau sibuk dengan urusan-urusan duniawi, ya, ya, sibuk luar biasa, agenda satu agenda berikutnya, ya, semuanya dibicarakan adalah duniawi, pekerjaan, ya, keuntungan materi itu hanya menyibukkan manusia, ya, sekarang ini kebanyakan manusia di seluruh berbagai belahan dunia, ya, sebagian besar manusia sibuk dengan mencari urusan duniawi. Seolah-olah lupa tentang peringatan dari para nabi dan rasul. Peringatan Nuh alaihissalam kepada kaumnya dulu, ya, ya, supaya mereka tidak terlalaikan oleh kesibukan duniawi. Supaya mereka menyembah Allah, tunduk patuh pada Allah, supaya hidup, ya, mempersiapkan hidup untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Tapi dakwah Noah ini diabaikan oleh kaumnya. Para pembesar-pembesar negeri, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang tokoh-tokoh, ya, yang punya kekayaan, yang punya pengaruh sosial, yang punya pegang pemerintahan, itu menyepelekan, ya, menghinakan, bahkan menantang kepada Noah. Akhirnya berlakulah, ya, ketetapan Allah, ya, Allah azab, ya, kaum Nuh dengan banjir, ya, ya, besar sekali, ya, ya, yang gelombang banjir itu sebesar gunung, ya, sebesar gunung, merata seluruh dunia, sehingga semua orang kafir, orang musyrik, ya, itu kemudian mati semua, dibinasakan oleh Allah di dunia, dibinasakan oleh Allah, dan sekarang mereka di alam kubur itu diazab oleh Allah, ya. Dan kemudian nanti dibangkitkan, mereka mendapatkan, ya, azab selama-lamanya di dalam neraka. Ya. Di dunia mereka dikutuk, ya, mereka dikutuk, mereka dimusnahkan, dibinasakan. Di akhirat mereka lebih dibinasakan lagi dalam azab yang pedih. Ya. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Ya. Apa? Kenapa rugi di dunia? Karena semua usaha dia. Ya, usaha mereka, kaum Nuh ini, kerja keras mereka untuk mendirikan rumah, bangunan yang megah. Kerja keras mereka untuk membangun bisnis, ya, mencari penghidupan, mencari keuntungan. Itu semuanya hancur. Ya, semuanya hancur. Gak ada gunanya, ditelan oleh banjir besar. Ya, maka mereka rugi di dunia, dan mereka mati, terhinakan. Di alam kubur sekarang mereka juga menyesal sekali. Ya, dan nanti di akhirat lebih menyesal lagi, ya. Ketika nanti jadi penghuni neraka, mereka menyesal, demikian menyesal sehingga mereka menangis. Sehingga seluruh air matanya keluar, dan begitu air matanya habis dalam tubuhnya, kemudian darah keluar. Jadi darah yang keluar dari air mata, ya, dari mata kita, dari matanya. Sebagai bentuk penyesalan yang luar biasa. Ya. Kenapa dulu, ya? Kenapa dulu tidak mau beriman? Masuk Islam. Kenapa dulu sibuk dengan urusan duniawi? Kenapa dulu mudah terprovokasi, mudah didoktrinasi oleh orang-orang sekitarnya, keluarganya, salah familinya, yang di mana itu, ya, adalah menyeru kepada selain Allah, menyeru kepada selain Islam, menyeru kepada kehidupan duniawi. Nah, ini adalah peringatan keras. Kemudian berlalu, ya, zaman. Kemudian kaum Ad, kaum Samud juga sama, ya, dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka, ya, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau tauhidullah, tidak mau menyembah hanya kepada Allah. Tapi mereka lebih suka menyembah patung. Ya. Kenapa menyembah patung? Karena dengan menyembah patung itu mereka bisa hidup sesuai dengan hawa nafsunya. Karena patung nggak membuat hukum. Ya. Patung nggak membuat hukum. Dan maka hukum itu dibuat oleh mereka, oleh manusia. Dan manusia, ketika manusia membuat hukum, ya, yang mengatur kehidupan bermasyarakat, maka itu mengikuti hawa nafsunya, ya, tanpa petunjuk dari Allah. Maka terjadilah penindasan-penindasan, yang kaya menindas yang miskin, ya kan? Yang orang sengsara, orang kecil kemudian diinjak-injak, dijadikan sebagai budak dan sebagainya yang ditindas, ya, budak yang ditindas, ya. Mengikuti hawa nafsunya, makan kenyang, ya, tidur nyenyak, ya kan, hidup makmur sejahtera, ya, tidak mau diatur-atur, ya. Dan mereka akhirnya apa, hidup mengikuti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan dia, tuhan mereka, ya. Mereka berpaling dari seruan Nuh, seruan para nabinya, ya, ya, kalau Ad adalah Nabi Hud, Samud adalah Soleh, Nabi Soleh alaihissalam. Mereka menolak dakwah Nabi dan Rasul itu. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Sekarang juga begitu. Di mana-mana manusia kebanyakan, ya, tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Kita hidup di zaman sekarang adalah zaman di mana aturan dari Allah diabaikan. Islam adalah satu paket dengan hukum Islam. Tidak ada artinya kita Muslim tapi hukum Islam itu kita abaikan. Ya. Ya. Seorang Muslim itu harus berhukum pada hukum Islam, hukum Allah. Karena itu satu paket. Ya. Tidak bisa kita mengaku Muslim sementara ya, kita kemudian mengambil hukum selain Islam, selain dari hukum dari Allah. Nah itu loh. Dan makanya sekarang hukum Islam tidak tegak di muka bumi. Ya. Di mana-mana, di negara-negara, bahkan di negara mayoritas Muslim pun, itu hukum Islam tidak ditegakkan. Walaupun manusianya mengaku Muslim. Aneh sekali. Ini beda sekali dengan masa Nabi dan Rasul. Ya. Maka ini adalah kita harus kembali kepada nilai-nilai Islam yang benar. Aturan Islam yang benar, agama Islam yang benar, ya. Yaitu menjadikan hukum Islam, hukum Allah, itu sebagai hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari kita. Kita perjuangkan itu. Ya. Walaupun dengan itu kita dibenci oleh penguasa, oleh orang-orang yang memegang teguh aturan buatan manusia itu. Dan ini berlaku seperti zaman para nabi dan rasul dulu. Ya. Zaman para nabi dan rasul dulu, para nabi dan rasul itu dipusuin, ya, dimusuin, ya, diusir, ya, bahkan ada yang dibunuh. Kenapa? Karena mereka, ya, berpegang teguh dengan hukum Allah, dan para penguasa itu nggak suka kalau hukum Allah ditegakkan. Kenapa? Karena kalau hukum Allah ditegakkan, mereka tidak bisa mengikuti hawa nafsu. Maka penguasa kemudian melawan, ya, seruan para nabi dan rasul. Ini terjadi sekarang banyak, ya. Penguasa banyak yang membenci Islam. Padahal penguasa, anehnya penguasa itu Muslim. Ya, mengaku Muslim. Tapi kenapa? Karena tidak paham terhadap Islam. Ya. Kenapa tidak paham terhadap Islam? Karena dari kecil mereka dididik, dibina di lembaga pendidikan, sekolah itu dengan dicekokin sistem sekuler. Ya. Sekuler adalah godless. Yaitu tidak meniadakan Allah. Ya. Yang dipelajarin adalah, sumbernya adalah, referensinya adalah dari buku-buku, ya, ilmu pengetahuan yang ditulis oleh orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Gitu, ya. Ilmu biologi, ilmu fisika, kimia, itu ditulis oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir enggak mengenal Allah, enggak mengenal kehidupan akhirat. Orientasi orang kafir adalah orientasi hidup untuk dunia. Ya, semata ini, ya. Dunia semata. Sementara Muslim itu orientasinya hidup untuk Allah dan hidup untuk kehidupan akhirat. Nah, inilah bedanya sekali. Maka kita harus merubah total, ya, mereformasi total sistem pendidikan, kurikulum yang ada di negeri-negeri Muslim, kembali kepada Islam, kembali kepada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena itu adalah merupakan hukum yang teragung di muka bumi ini di seluruh kehidupan. Kita harus tinggalkan, ya, pelajaran-pelajaran yang bernada kekafiran. Karena ada hadis qudsi. Ya, ada hadis qudsi yang ini sahih sekali, ya, sahih. Hadis qudsinya adalah begini, Allah, Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman. Ini adalah Rasulullah itu menyampaikan taujih setelah sholat subuh berjamaah, ya, dan ketika itu malamnya habis hujan, ya, sehingga suasana dingin, gitu, ya. Nah, kemudian habis subuh setelah mengimami sholat, benar Rasulullah memberikan taujih, ya, nasihat kepada para sahabat, ya, yaitu Allah berfirman, ya, ini ada taujih dalam bentuk hadis qudsi, yaitu Rasulullah bersabda, Allah berfirman, bahwa hamba-hambaku sebagian kafir dan sebagian mukmin, barang siapa yang mengatakan bahwa hujan datang, ya, hujan turun karena bintang ini, bintang itu, ya, maksudnya karena terjadi proses alam, ya. Hujan turun karena proses alam, ya. Terjadi penguapan, kemudian setelah itu terjadi pengembunan, ya kan, kemudian ada kondensasi, ya. Kemudian setelah itu muncullah titik-titik air, kemudian menggumpal dan kemudian turun hujan. Nah, orang-orang yang mengatakan bahwa hujan itu turun karena alam, karena terjadi pergeseran bintang-bintang dan sebagainya, itu dia kafir kepada Allah. Orang-orang yang mengatakan bahwa hujan ini turun karena Allah, karena kehendak Allah, karena ketetapan Allah, maka dia mukmin. Nah, inilah, ya. Ini adalah hadis qudsi yang sahih. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana pelajaran yang ada di sekolah-sekolah. Mereka dicekokin dengan pelajaran di mana apa yang terjadi di alam ini karena nature, karena alam. Ya. Terjadi gempa, ya, karena terjadi pergeseran bebatuan. Ya. Ya. Terjadi banjir karena terjadi penggundulan hutan. Ya. Ya, jadi ilmu-ilmu ya, materialistik, ya, dan semua terjadi karena alam sendiri. Ya. Tanaman berkembang karena dia tumbuh sendiri. Ya, ini adalah doktrin yang sesat. Yang benar adalah semua ini adalah ya, yang terjadinya banjir, gempa, terjadinya hujan, terjadinya perkembangbiakan tumbuhan. Semuanya itu adalah Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang membentuk, Allah yang memperkembangbiakan. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menjadikan banjir, Allah yang menjadikan gempa. Semuanya adalah sebagai ujian kepada manusia, apakah dia mau kembali kepada Allah, mau tunduk patuh kepada Allah atau tidak, atau malah makin menjauh. Ya, ini penting sekali. Penting sekali kita. Maka karena kita dididik dengan ilmu-ilmu sekuler, tidak mengenal Allah dari kecil, maka kita tidak takut kepada Allah. Kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak mengenal Islam dengan benar. Ya. Akhirnya terjadi berbagai macam krisis, ya. Krisis moralitas, krisis korupsi, krisis narkotika, krisis itu. Kenapa? Karena mereka orientasi hidupnya, ya, bukan untuk Allah, tapi hidup orientasi hidupnya adalah untuk mengikuti hawa nafsu. Inilah kerusakan terparah, ya. Salah satu kerusakan terparah di muka bumi ini adalah ketika umat manusia jauh dari hukum Allah, dari aturan Allah. Dan ini sekarang terjadi, karena ini adalah zaman mulkan Adon. Mulkan Adon adalah zaman kediktatoran. Sejak khalifah terakhir ada di muka bumi ini tahun 1924, yaitu kekhalifahan Bani Utsmaniyah di Turki. Nah, ini di mana sekarang Al-Quran dan Sunnah Nabi tidak dijadikan sebagai undang-undang dasar kehidupan, tapi diganti dengan undang-undang hukum positif, ya, buatan manusia yang dikompilasi dari berbagai macam peraturan-peraturan, ya, warisan dari penjajah kolonial. Ya. Nah, inilah bahaya. Nah, inilah pentingnya. Yang kita takutin adalah, ya, bagi kaum muslimin adalah, khawatirnya adalah kita mengaku muslim tapi di mata Allah kita bukan muslim, kita kafir. Nah, inilah bahaya sekali, ya. Begitu kita mati, ya, masuk alam kubur, kemudian ternyata kita didustakan oleh Allah, bahwa keimanan kita didustakan oleh Allah. Karena Allah Maha mengetahui semua yang lahir dan yang gaib. Semua yang ada di dalam hati kita Allah Maha mengetahui. Maka itulah yang kita takutkan. Maka ini adalah seruan penting bagi kita umat Islam. Kembali kepada nilai-nilai Islam yang benar. Pelajarin kembali Al-Quran. Pelajari kembali hadis-hadis Rasulullah. Kembali kepada nilai Islam. Ya. Kepada saudaraku yang belum Muslim. Kembali kepada agama fitrah, agama Islam. Ya. Agamanya para nabi dan rasul. Agamanya Allah, agamanya para malaikat. Ya. Ya. Allah adalah pemilik kehidupan di dunia ini, di alam kubur dan di akhirat. Yang selama-lamanya itu. Maka ini penting sekali kita. Nah, saudara yang budiman dan cerdas, dengan memahami grand design kehidupan, ya, maka pertama kita akan memahami tentang kehidupan yang sejati. Jadi, kehidupan yang sejati. Kehidupan yang sejati adalah kehidupan yang kita jalanin nanti di akhirat. Kenapa? Karena di akhirat adalah kehidupan yang sejati. Di dunia ini, ya, itu adalah merupakan waktu, kesempatan bagi kita untuk bekerja, untuk beramal, untuk berjuang. Maka orang mukmin yang dia iman kepada Allah dengan benar dan dia iman kepada hari akhirat, maka dia hidupnya, ya, memandang bahwa hidup di dunia ini adalah merupakan medan perjuangan. Untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat selama-lamanya, supaya Allah ridho kepada dirinya, ya, supaya Allah mengampuni dosa-dosanya di akhirat nanti. Jadi mengampun supaya dia diampuni Allah di akhirat nanti. Dan supaya Allah ridho kepadanya. Sehingga dia selamatkan dari api neraka dan masuk surga. Nah, perjuangan itu, bekal itu adalah ketika di dunia ini. Maka orang mukmin yang benar adalah orientasinya untuk akhirat otomatis, ya. Bukan untuk dunia. Tapi orang yang tidak beriman kepada Allah, ya. Tidak beriman kepada Allah, ya. Maka mereka hidupnya hanya untuk dunia ini. Orientasi hidupnya adalah dunia ini. Nah, ini diperkuat di dalam surat Saba, ya. Surat ke-34 ayat 3 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina sa'ah. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaib. La ya'zubu 'anhu misqalu dzarratin fis samawati wa la fil ard. Wa la asgharu min dzalik. Wa la akbaru illa fi kitabim mubin. Liyajziyal ladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Ulaika lahum maghfiratu wa rizqun karim. وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ. Dan orang-orang kafir berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Jadi salah satu ciri karakter orang kafir, salah satu ya, itu adalah mereka meragukan tentang hari kiamat, hari berbangkit. Meragukan bahwa manusia nanti akan dikumpulkan di satu tempat di padang mahsyar dan kemudian Allah akan mengadili dengan sistem aturan Allah yaitu Islam. Meragu. Ragu. Oh, karena apa? Orang kafir dia tidak beriman kepada Allah, maka dia membuat sendiri konsep hidup setelah mati. Dibuat oleh siapa? Oleh para tokoh-tokoh agama mereka. Para cendekiawan agama mereka menyisipkan kata-kata tulisannya di dalam kitab sucinya. Nah, inilah yang terjadi di kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, Kristen, mereka Kristen Katolik, mereka para pemuka-pemuka agama dulu itu terlalu mereka berani memasukkan kata-kata dari para pendetanya, rahibnya ke dalam kitab sucinya. Gitu, ya. Untuk apa? Untuk menyesatkan. Dibuat doktrin. Maka lahirlah konsep tentang sang penebus dosa. Sang juru selamat. Sang juru selamat, sang penebus dosa. Yaitu Yesus Kristus. Bahwa nanti siapapun yang dibaptis dalam agamanya, maka dia akan bersama sang juru selamat. Dia akan ditebus dosanya oleh sang penebus dosa Yesus Kristus, sang juru selamat. Maka nanti akan selamat, setelah mati di akhirat akan selamat di dalam surganya bersama dengan sang Yesus Kristus. Nah, ini adalah doktrin sesat. Doktrin sesat yang dibuat oleh para pemuka agama dulu, agamanya. Dan itu dilembagakan turun temurun, didoktrinkan turun temurun lewat gereja, lewat sekolah-sekolah, misionaris dan sebagainya. Sampai sekarang dan masih dijadikan sebagai doktrin. Nah, orang-orang senang dengan doktrin itu kenapa? Kenapa? Karena mereka gampang mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena doktrinnya enak, mudah. Dan ingin, jadi mereka hidup di dunia ini yang dicari adalah hidup yang enak, mudah, nyaman, enggak susah. Ya itu adalah orientasi mengikuti hawa nafsu. Nah, beda dengan orang mukmin itu karena orientasinya untuk akhirat, sungguh-sungguh untuk akhirat, maka dia ridho dengan ketentuan Allah, misalnya sholat 5 waktu. Ya ridho. Ya. Berapa lama kita sih capek, repot di dunia ini? Ya. Berapa tahun sih? Gitu. Ya. Kita jalan hidup ini, ridho. Ridho dengan sholat 5 waktu. Terutama sholat isya dan sholat subuh. Ya. Ketika sedang capek, ketika sedang enaknya tidur, kita harus sholat subuh. Apalagi kalau bagi orang-orang mukmin yang sungguh-sungguh, sholat malam. Ya. Jam 3 jam 4 bangun sebelum salat subuh. Ya. Kenapa? Karena itu adalah tempat untuk berkholat, ya, apa berduaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah adalah penguasa seluruh jagat raya ini. Allah adalah pemilik seluruh kehidupan. Allah adalah penguasa kehidupan di akhirat. Maka bagi orang-orang mukmin itu menyenangkan, ya, sangat menyenangkan, ya, untuk berkholat di tengah malam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, beribadah, ya, sholat dan sebagainya. Subhanallah. Nah, tapi bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya nggak mau sholat malam, nggak mau sholat lima waktu, capek, ya kan? Capek dan tidak mengenakkan jelas. Nah, itulah kenapa? Karena dirinya dikuasai oleh hawa nafsunya dan itu setan, ya, bisikan setan. Dan itu dari generasi ke generasi berikutnya. Maka ini sadarlah wahai saudaraku, ya, bahwa Islam yang benar, agama yang benar adalah Islam. Satu-satunya agama yang benar dari dulu, sekarang, dan sampai nanti, selama-lamanya itu hanya Islam. Di dunia ini, di akhirat, itu hanya Islam. Karena Islam adalah agama Allah, agama para malaikat Allah. Agama semua para nabi dan rasul. Sementara, selain aturan-aturan sistem hidup, selain Islam, adalah aturan buatan manusia. Aturan buatan manusia. Siapapun dia, ya. Aturan, karena apa? Para nabi dan rasul itu tidak berani membuat aturan sendiri. Enggak boleh, ya. Para nabi dan rasul enggak boleh membuat aturan sendiri. Semua yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah para nabi rasul disebut sebagai siddiq. Siddiq, siddiq adalah dia menyampaikan kebenaran dari Allah dan tidak boleh dari dirinya sendiri. Nah, inilah pentingnya kita kembali kepada Islam. Nah, kemudian, saudaraku yang budiman dan cerdas, dengan memahami grand design kehidupan, ya, dari ujung, dari, ya, sampai sekarang, sampai nanti, sampai selama-lamanya itu, ya, maka kita akan bisa memanai tentang perjuangan yang sejati. Apa sih perjuangan sejati? Perjuangan sejati adalah perjuangan untuk menyelamatkan diri dari azab yang pedih selama-lamanya. Perjuangan sejati adalah perjuangan untuk meraih, ya, keselamatan dan kenikmatan hidup selama-lamanya. Itu adalah perjuangan sejati. Dan itu karena selama-lamanya, maka itu di akhirat. Ya. Karena kata-kata selama-lamanya itu tidak mungkin di dunia ini. Karena di dunia ini cuma sebentar. Maka selama-lamanya itu adalah di akhirat. Nah, yang bisa memberikan kenikmatan selama-lamanya, ya, memberikan, menyediakan fasilitas kenikmatan selama-lamanya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang lainnya. Ya. Siapapun yang dipuja, yang disembah selain Allah, tidak akan mampu. Ya. Tidak akan mampu menyediakan kenikmatan yang selama-lamanya itu. Hanya Allah. Kan Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya. Sementara selain Allah adalah lemah, siapapun dia. Bahkan jikalau seluruh jin, seluruh manusia, seluruh malaikat, ya, seluruh, ya, makhluk Allah berkumpul untuk menciptakan seekor nyamuk, seekor lalat pun nggak mampu, nggak mampu. Yang bisa menciptakan lalat, nyamuk hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, inilah betapa lemahnya manusia. Siapapun dia, walaupun dia punya kedudukan tinggi, ya, punya jabatan tinggi, ya, dia lemah sekali. Ya. Makanya kita tidak pantas untuk sombong kepada Allah, ya. Kita tidak pantas untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kesombongan itu adalah kita tidak mau tunduk patuh kepada Allah, ya. Nah, kita mengambil hukum-hukum selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga bisa jadi itu salah satu bentuk kesombongan. Nah, inilah kita, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal kesombongan itu. Nah, inilah penting sekali. Ini patut didengar oleh siapapun, ya, oleh terutama oleh tokoh-tokoh negeri, ya, dimanapun, ya, para pembesar negeri, ya, yang mereka bangga dengan mempertahankan hukum-hukum selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hukum-hukum yang dibuat oleh manusia dalam suatu lembaga, ya, kemudian hukum itu dibuat, dia harus ditaatin oleh rakyatnya. Nah, inilah pentingnya sekali kita kembali kepada Islam, ya. Jadi perjuangan sejati adalah perjuangan untuk meraih ridho Allah, ya, perjuangan untuk meraih surga seluas langit dan bumi selama-lamanya. Ya. Kafling yang luasnya seluas langit dan bumi, ya, untuk kita, untuk diri kita. Dan bukan hanya setahun, dua tahun, bukan hanya seribu tahun, bukan hanya seabad tahun, ya, bukan hanya 5 triliun tahun, tapi selama-lamanya. Bukan hanya 5 triliun tahun, tapi selama-lamanya. Itulah perjuangan sejati. Kemudian saudaraku yang budiman, cerdas. Nah, dengan memahami grand design kehidupan itu, ya, bahwa ternyata setelah kita mati itu tidak ada lagi kesempatan untuk beriman dan beramal soleh. Karena semua makhluk, ya, setelah mati itu dia kembali kepada Allah dan dia mengakui kebenaran Allah, ya, dan dia beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi iman setelah mati tidak ada gunanya. Justru iman yang penting itu adalah, maksud saya, dia mati dalam kondisi kafir, kemudian masuk dalam alam kubur, kemudian dia terpaksa mengakui iman. Karena apa? Memang di alam kubur tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Ya. Yang berkuasa di alam kubur Allah. Gitu. Bukan yang lainnya. Maka mereka beriman. Nah, tapi keimanan mereka tidak ada gunanya. Karena keimanan itu berguna, ya, sebelum ruh sampai ke tenggorokan, ya, ketika sakaratul maut, ya, itu ruh dicabut dan sampai ke tenggorokan. Nah, ketika sudah lepas dari tenggorokan, ya, maka itu tidak berguna lagi keimanan seseorang. Ya, makanya penting sekali kita, mumpung kita masih hidup di dunia, sebelum kita dicabut nyawa kita oleh Allah, kita harus kembali kepada keimanan yang benar, ya, keimanan menurut Islam, ya, bukan keimanan menurut agama-agama selain Islam, ya. Karena sampai sekarang pun banyak orang mengaku, saya beriman, beriman ala agama ini, agama itu, agama itu. Ya. Tapi itu bukan iman yang benar kalau dia bukan beragama Islam. Karena keimanan yang benar hanya dalam Islam. Ya. Ya. Dan ini kita bisa telusurin, kita bisa bandingkan, dan kita bisa pelajarin konsep keimanan di dalam Islam dengan konsep keimanan di luar Islam. Dia dalam agama. Nah, konsep keislaman dalam keimanan dalam Islam itu adalah keimanan yang benar-benar tunduk patuh pada Allah. Ya, tahu itulah. Sementara kalau keimanan, ya, di luar agama Islam itu adalah mereka keimanan, ya, mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Ya. Jadi orang mukmin itu memahami bahwa dunia ini, hidup di dunia ini adalah medan amal. Kesempatan, ya, ibarat pertandingan, ya, pertandingan sepak bola, maka ini adalah waktu bertanding. Ya. Di dunia ini adalah waktu bertanding. Jadi tidak ada waktu untuk bersantai-santai. Ya. Ya. Kalau kita lihat pertandingan sepak bola, apakah ada pemain yang santai-santai? Tidak ada. Apakah ada yang duduk manis, ya, tidur nyenyak? Enggak ada. Kenapa? Karena mereka tahu waktu terbatas. Karena mereka tahu mereka harus berjuang. Mereka tahu mereka harus menang. Mereka tahu harus mengalahkan musuhnya. Mereka tahu ini adalah kesempatan. Kesempatan yang berharga sekali. Ya. Tiap menit, tiap detik. Nah, inilah pemain di lapangan sepak bola. Maka kita sekarang ini, ya, kita semuanya ini yang hidup di dunia ini adalah pemain. Ya, dalam laga pertandingan perjuangan hidup yang sejati itu. Untuk meraih surganya Allah seluas langit dan bumi. Ya, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Nah, kemudian kembali kepada surat Saba ayat 35 tadi, surat ke-34 ayat 3 dan sampai 5. Orang-orang kafir berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Ya. Katakanlah, pasti datang, ya. Katakanlah, kul bala, ya. Katakanlah, pasti datang. Artinya Allah mengatakan kul bala. Katakanlah, pasti datang. Ya. Wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib. Demi Tuhanku yang mengetahui yang ghaib. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Nah, ini, ya. Jadi ini adalah perkataan yang luar biasa. Karena warabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib. Ya. Ini Allah yang mengetahui kehidupan yang ghaib. Kehidupan yang ghaib itu adalah kehidupan yang akan datang. Ya. Semua kejadian yang akan datang itu adalah ghaib. Artinya apa? Kita tidak tahu. Ya. Tapi Allah tahu. Karena Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, baik di dunia ini, di alam kubur maupun di akhirat nanti. Semuanya adalah dalam ilmu Allah. Allah Maha mengetahui semuanya. Maka ya, maka kiamat pasti terjadi. Kiamat pasti terjadi. Kemudian tidak ada tersembunyi daripadanya, daripada Allah, seberat zarah pun yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya, jadi sekecil apapun ya, semua yang ada di langit dan bumi itu Allah Maha mengetahui. Sekecil apapun, sebesar atom pun ya. Ya. Derap langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di tengah gelap gulita malam, itu Allah Maha mengetahuinya. Termasuk apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita inginkan di dalam dada kita. Tipu daya yang kita ya, sembunyikan dari manusia, yang ada di dalam hati kita, keinginan kita, naluri kita, kemauan kita, ya, rencana-rencana kita, lintasan pikiran kita, itu semuanya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Maka ini basis daripada perubahan hidup manusia, seorang muslim, seorang mukmin adalah karena dia mengetahui, dia tahu, sadar bahwa Allah Maha mengetahui semua yang ada di dalam pikirannya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, apa yang diniatkan, apa yang di idam-idamkan, apa yang dicita-citakan, itu semua Allah tahu. Maka dengan konsep ini, maka dia merubah hidupnya. Kenapa? Karena untuk apa kita berbohong? Untuk apa berdusta? Kalau Allah Maha mengetahui, maka kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita takut ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mengetahui, ya. Ya. Para malaikat, para jin, ya, para setan tidak mengetahui hati kita. Apa yang ada di hati kita? Yang mengetahui hati kita, di hati kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat, ya, malaikat rakyat atib itu hanya mencatat apa yang nampak, ya, perbuatan amal kita, ya, sehari-hari, ya, sholat kita, ya, aktivitas hidup kita itu dicatat. Tapi hati kita itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah adalah sebagai muqallibal qulub. Ya, muqallibal qulub. Allah adalah sebagai pembolak-balik hati manusia. Nah, inilah makanya kita penting sekali, ya, berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, ya. Dari hati yang terdalam kita kondisikan hati kita. Nah, nah, saudaraku yang budiman. Jadi proses perubahan dengan memahami grand design kehidupan, maka seseorang akan berubah banyak, berubah drastis, revolusi diri. Kenapa? Karena inti daripada perubahan itu adalah ya, iman kepada Allah, ya. Mengenal Allah dengan benar, maka kemudian dia iman kepada Allah, takut tunduk patuh kepada Allah, ya, berharap kepada Allah, cinta sekali kepada Allah, ya, menjadikan kecintaan yang tertinggi hanya untuk Allah, ya, menjadikan orientasi hidupnya adalah mencari ridha Allah, ya, mencari menggapai rahmat Allah, ridha Allah, sehingga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini adalah perubahan besar kehidupan seseorang. Diawali dari ini, iman kepada Allah dengan benar, dan Allah telah menurunkan aturan-aturan, memberikan perintah kepada para nabi dan rasulnya untuk diikutin oleh manusia. Maka kita ikutin perintah Allah, kita ikutin para nabi dan rasulnya. Maka kita hidup menyesuaikan diri dengan pola hidup sunnah nabi, jalan hidup para nabi dan rasul. Kita ikutin, kita sesuaikan. Nah, kemudian berikutnya adalah iman kepada hari kiamat. Hari kiamat, kenapa? Karena memang kiamat inilah yang akan merubah semua tatanan. Ya, akan tatanan, ya. Ya. Saudaraku yang budiman, saya lanjutkan lagi surat Saba, ya, ayat surat 34 ayat 35 sampai 5, ayat 3 sampai 5. Jadi, tidak ada yang lebih kecil atau lebih besar dari zarah, dari atom itu, melainkan semuanya tersebut dalam kitab yang nyata, yaitu Lahful Mahfuz, ya. Lahful Mahfuz. Jadi Allah sudah menulis semuanya, ya. Apa yang akan terjadi, ya, tiap menit, tiap detik, dari awal sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, apa yang terjadi di dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, dimanapun dan kapanpun, itu sudah semua sudah Allah tuliskan di Lahful Mahfuz. Yaitu ketika Allah memerintahkan kepada Al-Qalam, pena, untuk uktub, ya, tulis, ya. Dan itu Allah sudah menuliskan semuanya di Lahful Mahfuz, ya, ya, di atas langit yang ketujuh, itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum ada waktu. Karena waktu itu berjalan, ya, itu setelah ketika Allah menciptakan langit, dimulai dari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ini ada 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka itu sudah ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki seseorang, ya, umurnya seseorang, ya, jodohnya seseorang. Ya. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah, ya. Nah, maka kita harus berusaha untuk beriman kepada Allah. Iman kepada qada dan qadar, ya, qada dan qadar, ya. Nah, iman qada dan qadar itu bukan berarti kita pasif diam karena semuanya sudah ditentukan Allah, kemudian kita diam, tidak, ya. Kenapa? Iman kepada qada dan qadar itu harus mengikuti, ya, sunnah Nabi juga. Para Nabi dan Rasul bagaimana? Mereka juga sudah ditentukan oleh Allah, tapi mereka berjuang, ya. Berjuang, ya. Beramal soleh, ya. Bekerja keras untuk memperjuangkan agama Allah, menyuruhkan dakwah ila Allah kepada umat manusia, menegakkan agama Allah di muka bumi. Nah, itulah yang dikerjakan oleh para Nabi dan Rasul. Dan mereka adalah teladan di dalam iman kepada qada dan qadar. Maka kita sebagai pengikut, maka kita ikutin, ya, teladan hidup para Nabi dan Rasul itu, ya, dengan berjuang. Bukan berarti kita iman kepada qada dan qadar kemudian kita diam pasif, bukan, tapi kita justru aktif. Kita harus sungguh-sungguh. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, maka kita raih dengan itu. Kenapa? Karena Allah juga berfirman, barang siapa yang sungguh-sungguh, ya, berjuang di jalannya, sungguh-sungguh menggapai ridhonya, maka Allah juga akan memberikan jalan-jalannya, menunjukkan jalan-jalannya. Subhanallah. Karena Allah tidak zalim sedikit kepada makhluknya. Orang yang sungguh-sungguh, ya, luar dalam, lahiriah batiniah, ya, hatinya, hatinya, fisiknya, semuanya sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan balasan. Nah, itulah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dan orang-orang salafus soleh. Jadi kemudian liya jazial ladina amanu wa amil solihat ulaika lahum maghfiratu wa rizqun karim. Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Beriman dan beramal soleh. Beriman, sungguh-sungguh beriman kepada Allah, ya, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, ya, kepada kitab suci yang benar, ya, bukan yang sudah dicampur aduk dengan tulisan manusia, ya, yang orisinal maksudnya. Nah, sekarang satu-satunya kitab suci yang orisinal hanya Al-Quranul Karim. Ya, hanya Al-Quranul Karim. Kemudian, kepada iman kepada para rasulnya, ya, semua rasul kita iman, ya, ya, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semuanya kita iman, ya, kita iman kepada mereka. Nah, tapi dalam hidup kita mengikuti sunnah Nabi, sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW, Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir untuk kita. Ya. Kemudian iman kepada hari kiamat dan iman kepada qada dan qadar. Kemudian mengerjakan amal soleh. Amal soleh adalah amal, ya, yang dimana nanti di akhirat itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mendapatkan balasan dari Allah, itu namanya amal soleh, ya, di akhirat nanti. Jadi bukan berarti semua amal kebaikan, bukan berarti amal soleh, bukan, ya, tidak semua kebaikan-kebaikan hidup itu untuk amal soleh. Kenapa? Karena orang-orang kafir banyak melakukan kebaikan, ya, tetapi kebaikan mereka itu tidak amal soleh. Kenapa? Karena mereka nanti di akhirat kebaikan-kebaikan mereka itu tidak ada gunanya, tidak dinilai oleh Allah SWT. Maka itu bukan amal soleh. Jadi amal soleh adalah amal yang nanti di akhirat mendapatkan reward oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang-orang kafir itu kebaikan-kebaikan mereka sudah mendapatkan balasan di dunia. Ya. Mereka banyak memberikan donasi, ya. Kemudian mereka mendapatkan nama baik, mendapatkan piala penghargaan, ya, disanjung, disebut sebagai orang yang hebat, orang yang terhormat, orang yang dermawan dan sebagainya. Dan itu mereka sudah menikmati itu. Ya. Tapi di akhirat mereka nggak mendapat apa-apa. Ya. Kemudian mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi ampunan, ya, yang kita cari apa sih? Yang kita cari pertama adalah ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita sudah diampun Allah, maka kita akan diselamatkan Allah dari azab kubur dan azab neraka. Kemudian rezeki yang mulia, rezeki yang mulia adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang selama-lamanya. Walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum adzabun mirjizin alim. Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Ya. Azab yang sangat pedih. Mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa menentang? Ya, karena mereka bodoh. Ya. Bodoh karena bahkan tidak mempelajari ayat Allah. Ya. Kalau mempelajari pun bukan untuk beriman, bukan untuk ditaati, tapi hanya untuk dipelajari. Banyak orang-orang orientalis, ya, orang-orang orientalis itu orang-orang non-muslim yang belajar tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang hadis. Tapi mereka mempelajari itu, ya, bukan dengan hati, bukan dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk mencari-cari kelemahan. Mencari-cari kelemahan umat Islam supaya umat Islam itu bisa dijajah, supaya umat Islam itu bisa diatur, supaya manusia itu, umat Islam itu bisa dijadikan kolonial mereka. Nah, inilah terjadi, ya, kaum orientalis, ya. Dan salah satu strategi orang orientalis itu adalah melemahkan nilai-nilai Islam, ya, mengganti sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan sekuler. Mengganti sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan sekuler. Diawali dengan memberikan beasiswa, ya. Beasiswa kepada anak-anak para bangsawan, anak-anak para tokoh masyarakat di negeri jajahan mereka, di negeri muslim, kemudian disekolahkan di lembaga pendidikan mereka. Ketika mereka pulang ke negerinya, maka mereka membawa paham tentang sekulerisme, tentang materialisme, ya. Nah, inilah tentang kapitalisme, ya. Inilah adalah nilai-nilai yang luar Islam, ya, yang sekarang ini, sampai sekarang masih di uri-uri, masih dilembagakan, masih dilestarikan dalam sistem pendidikan kurikulum di negeri-negeri muslim. Saudara yang budiman dan cerdas, demikian insya Allah kita akan lanjutkan lagi dalam presentasi berikutnya. Ya. Insya Allah semoga kita kembali sadar bahwa kita punya tujuan besar, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala, meraih ampunan Allah Subhanahu Wa Taala di akhir. Ya. Mohon maaf kalau ada kelafan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.